Kisah rasoi-rasoi pasai sikurung belah. Tengoh Apolos mantongna di Korintus, Paulus tengoh gejak-jak bansa boh gampung nyang na di daerahnya. Ohlehnya, truk laju u Efesus. Di sinan, laju merempok ngonna mepadup dro ureng nyang kamu iman uba Isa. Laju getanyong ba awaknya. Pukuh cedara-cedara kata terima roh Allah, wate katamu iman uba Isa? Awaknya je jawab. Golom. Lom tema, kamu hantar mendengar bahwa naro Allah. Menyomenan, ngoncara pumano pekeh gata tu pumano. Tanyong Paulus. Ngoncara pumano Nabi Yahya. Jawab awaknya. Laju gepegah le Paulus. Nabi Yahya gepumano gop si bagotanda bahwa urengnyan kaji tobat ni bak mandum deca-decaji. Tema watenyan cik tema, Nabi Yahya gepegah bak ureng-ureng Israel. Bahwa awaknya haruh mengiman ubak ureng-ureng nyang tema teka dudo ni bak gopnya. Urengnya naku Isa. Wate awaknya ji dengonyan, awaknya laju tepemano atuh nan Isa. Dan wate Paulus gekebah jaro geh atuh awaknya, roh Allah laju ji kuasa atuh awaknya. Laju awaknya ji marit lamu bago basa dan ji pesampo haba ni bak potu Allah. Jumlah awaknya mandum na kira-kira 12 dro. Le bulan trip ji, Paulus sabe gemetutu ngon truh terang ubak ureng-ureng yang nalam rumah-rumah ibadat dan medobat ngon awaknya ke gupe yakin awaknya ke hai pakriban Allah gemat perintah si bago raja. Tema nama padup drolam kawan awaknya kebit hat, kruhule dan hana jitim. Di kemandum ureng yang na megumpui di sinan, awaknya jirapa ngon jihina ajaran ke hai rencana Allah. Kegepe selamat manusia rot Isa. Ngon sababnya, Paulus laju ji tinggai awaknya. Laju jijak ngon murid-murid Isa lam ruang kuliah Tiranus. Nibak tempatnya, tip-tip uro gopnya mesu'u jawab ngon ureng dumna. Gopnya gepubut hainya, hana putuh-putuh na dua ton trip ji. Sampo mandum ureng yang na tinggai di provinsi Asia, bah ke ureng Yahudi, menancit ngon ureng bansa lain, mandum ji dengo punyang ge firman le Tuhan. Allah ge puna but-but yang ajaib luar biasa rot Paulus. Menyo ijalap jaro atawa talo keing Paulus yang kalih jengui, jiba bak ureng sakit, penyakit ureng nyan, gadoh, dan roh jin pih ditebit ni bak awak nyan. Nama padup dro dukun Yahudi, jijak ho-ho mantong, jiuse roh-roh jehet yang jitamong bak ureng dumna. Dukun nyan pih jicuba-cuba cit jipegah nan Isa. Ke jiuse roh-roh jin nyan. Awak nyan jipegah bak roh-roh jin nyan. Ata nan Isa yang jipesampo le Paulus nyan. Ulun use kahai jin. Na tujuh dro ane agam sidro imum ule. Nyang nan jih sekewa. Nyang pubut hai lage nyan. Tema roh jin nyan jipegah bak awak nyan. Ulun kuturi Isa dan Paulus pi ulun turi temaka nyoso. Laju le ureng yang kaji tamong jenyan, jilumpat dan jitugom awaknya ngon juah lagona. Sampo awaknya jiplung ni bak rumahnya ngon luka-luka dan badan jih telun. Sebab pakaian awaknya jiprik-prik ni bak badan urengnya. Ban mandum bansa Yahudi dan bansa lain yang na tinggai di Efesus, jidengo ke hai kejadiannya. Dan awaknya mandum jiteka takut. Temangon lagenya nan Tuhan Isa makin jipujo-pujo. Jaitat ureng nyangka meiman uba Isa. Jijak mengaku di ke ureng rame ke hai desa-desa jih Yehwate ile. Dan awaknya nyangka kaim jingui ilme guna-guna. Laju jipesapat mandum kitab-kitab jih. Dan laju jitut di ke ureng rame. Yum mandum kitab-kitabnya menyerta jumlah na kira-kira 5,000 peng pirak. Lagenyan ke, ngoncaran yang luar biasanya firman Tuhan makin mekemang dan semakin tegak pengaruh ji. Oh kalih kejadian-kejadiannya, Paulus gecok keputusan ke gejak u Makedonia dan Akaya, laju besot u Yerusalem. Oh kalih truk kedih. Ken Paulus. Ulun haruh lunjak tema u Roma. Tema le Paulus laju ge kirim dua dro utusan yang gecok ni bak pembantu-pembantu ge. awak nyan nakeh Timotius dan Erastus ke jijak Makedonia dan Paulus tinggai na padup trip tuma di provinsi-provinsi Asia. Kira-kira bak wate nyan ke jiteka karu kaak kaok yang paling raya di Efesus sabab pengajaran ke Hai Isa. Sabab lambandanyan nasidro tumpuan peget pira yang nanjih Demetrius. Yang butji ji peget rumah-rumah dewa ke Dewi Artemis. Usaha urengyan kebit raya tat. Ji petamong hasil ke utuh-utuh yang mubut bakji. Ngon sababnyan urengyan laju ji pesapat bubena utuh-utuh jihnyan musajan-sajan ngon utuh-utuh pira yang lain laju ji pegah. Sedara-sedara, gada mandum tetepa bahwa getanyo na mutume hasil ni bak buat tanyonyo. Jinonyo sedara kata kalon, da dengar kedua apa yang kaji pebuat le Paulus nyan. Jih nyan pegah bahwa dewa-dewa yang dipegat le manusia mubacut pih nyan kan dewa. Dan Paulus nyan kamu hasil jipujit urung meiman uba ajaran jih. Bukan manteng di sino, di Efesus temarap mandum ban saboh Asia. Bahaya jihnya nakuh bahwa perusahaan tanyo metemen nan bro. Dan bukan manteng kehanyan. Rumah Dewi Artemis pih temah dianggap hina. Dan kebesaran Dewi Artemis nyan temah digilo-gilo. Padahal jihnya Dewi yang dipujo oleh bandum urung di Asia dan bansigom dunia. Menan awak nyan ji dengo habanyan. Ate awak nyan kajit ke seum. Laju awak nyan ji kuk-kuk. Udep Artemis. Dewi Urung Efesus. Dan karunyan laju meluah sampo bansaboh banda. Ohlunyan gerombolan pekarunyan laju jidrop Gaius dan Aristarkus. Nakeh urung-urung Makedonia yang gecok kerakan le Paulus lamene jakge. Laju jibahu awaknyan ubak stadion bandanyan. Paulus kena getamong gesetot awaknyan. Tema urung-urung nyangka meiman ubak Isa yang ngadisinan jitam gopnyan. Nama paduk dro ureng raya lam provinsi Asia nyanpi, yang merakan ngon Paulus, jiu ureng lain, kejijak pegah ubak Paulus, mangat gopnyan bek gepedeh dro bak stadion nyan. Kuatenyan, ureng-ureng yang megumpui lam stadion nyan, kajut ke karu kaak kaok. Na yang jikuk-kuk lagi nyo. Na yang jikuk-kuk lagi nyan. Sabab jai tat-tat ni bak awak nyan hana jitupu, pu sabab awak nyan mesapat bak tempat nyan. Na setengah ni bak ureng rame nyan, JPK Alexander yang pernah rame nyan, sampo jut ke karu lagi nyan bago. Sabab jih nyan yang jitulak uke le ureng-ureng Yahudi. Tema Alexander jibri isyarat ngon jaro jih, ke jilake wate jibiladro di ke ureng rame nyan. Tema menanji kalon bahwa jihnyan urung Yahudi ngon su musigo awak nyan jidumpek ngon su metega. Udip Artemis, Dewi urung Efesus. Ake jih, panetra banda muhase jipesengap urung-urung yang tengoh bengeh nyan. Urung nyan jipegah lagenyo. Hai penduduk Efesus, semantang urung jitupu bahwa Efesus keh banda. Nyang pulara rumah Dewi Artemis dan bate suci nyang rut di langit. Hana mesidro pih nyang hase jibantah hai nyan. Ngen sebab nyan tenangkuh dan bek tapu buat hai-hai nyang tegopoh-gopoh. Urung-urung nyau gata bakunau bukan sebab. Awak nyan kaji repah rumuh dewa atau sebab awak nyan kaji hina dewi getanyo. Minya Demetrius ngen mandum utuh-utuh. Jihna niat kenejak gaduh terhadap si dro-dro urung. Bahkeh awaknyan jiba perkara jih ubak kantor mahkamah. Kantor mahkamah terbuka kenyan dan pejabat-pejabat pemerintah pih sabena. Tuma minyo nalom sapu-sapu yang lain yang gata lake. Nyan harus tupu seluso lam rapat umum yang sah. Sebab penyang terjadi ni bak uronyo jut kebala atuh getanyo. Getanyo jut jituduh tapuna berontak. Sabab getanyo hana musaboh alasan pih yang jut tapuna karu yang kaak kaok nyo. Oh kalau jipegah mandumnyan, panetra bandala jujiu bak ureng ramenyan mangat jiwo.